بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwana fitina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-200 11. Qala rahimahullah bab istihbab sujud syukri 'inda husuli ni'matin dhahiratin aw intifa'i badiyatin dhahirah. Bab disunahkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat dohir atau terhindar dari musibah-musibah yang dohir. Nah, dalam bab ini menunjukkan bahwasanya sujud syukur itu disunahkan ketika kita mengalami dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mendapatkan nikmat-nikmat dohir, mendapatkan rezeki, mendapatkan perkara-perkara yang disenangi. Keadaan yang kedua adalah ketika kita selamat dari musibah. Di saat yang lain, mereka tidak selamat. Walhamdulillah, kita diselamatkan dari musibah tersebut. Maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud syukur. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis, yakni hadis yang ke-1160. Qala rahimahullah An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara nazala thumma rafa'a yadayhi fada'a Allah sa'atan thumma kharra sajidan famakatha tawilan thumma qama farfa'a yadayhi sa'atan thumma kharra sajidan fa'alau thalathan wa qala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani thulutha ummati fakhartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutha ummati fakhartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutsal akhir fakhartu sajidan li rabbi. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Ketika kami sudah mendekati daerah Azwara. Azwara itu sebuah daerah yang sudah dekat dengan Makkah. Beliau turun dari kendaraan, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sesaat. Setelah itu beliau sujud dan beberapa waktu lama beliau sujudnya. Kemudian beliau bangun dari sujud, kembali mengangkat kedua tangannya sesaat untuk berdoa. Kemudian beliau sujud lagi. Hal itu beliau lakukan sampai 3 kali. Maka beliau menjelaskan alasannya kenapa kok sampai sujud 3 kali. Sungguh aku meminta kepada Rabbku untuk memberi syafaat umatku. Kemudian Allah beri aku 1/3 umatku. Aku pun sujud syukur kepada Rabbku. Kemudian aku mengangkat kepalaku lagi. Lalu aku memohon kepada Rabbku untuk memberi syafaat kepada umatku yang lain. Maka Allah memberiku 1/3 lagi umatku. Menjadi 2/3. Aku pun sujud syukur untuk Rabbku. Kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku memohon kembali kepada Rabbku untuk memberi syafaat kepada umatku. Maka Allah pun memberi 1/3 yang lain untuk umatku. Aku pun sujud syukur untuk Rabbku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Taib. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Adapun sebab dhaifnya, ada rawi nah, yang bernama Musa ibnu Ya'qub Az-Zam'i. Musa ibnu Ya'qub Az-Zam'i ini sayyul hifdi, jelek hafalannya, dan juga gurunya yakni Yahya ibn al-Hasan ibn Utsman. Yahya ibn al-Hasan ibn Utsman majhul. Nah, oleh sebab itulah Al-Albani mendhaifkan hadis ini dengan alasan tersebut. Adapun secara makna, hadis ini sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud syukur ketika permohonan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali sujud syukur. Permohonannya, ya Allah Ta'ala, dimohon memberi syafaat untuk umat beliau, yakni masuk ke dalam surga. Nah, maka yang pertama dikasih 1/3 dari umatnya. Masih ada 2/3 ya. Nabi berdoa lagi, dikasih lagi 1/3 lagi, menjadi 2/3. Berdoa lagi, dikasih lagi 1/3. Berarti semua umat beliau yang mati dalam keadaan muslim akan mendapat syafaat masuk ke dalam surga. Baik yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maupun dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini sesuai dengan hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku, yakni umat Islam yang mati dalam keadaan muslim, ya, akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang durhaka kepadaku itulah yang masuk neraka. Yang enggan. Nah, tapi karena hadisnya dhaif, kita tidak bisa terlalu jauh untuk menggali faedah-faedahnya. Nah, barakallahu'alaikum. Adapun dalil yang sahih tentang sujud syukur itu adalah hadis tentang 3 sahabat yang mulia yang ditahdir oleh Nabi karena enggak ikut perang. Kemudian mereka mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Nah, adapun kalau dalil ini dhaif dengan 2 sebab tadi ya. Barakofiku. Mengenai sujud syukur, maka menurut pendapat yang benar, cukup membaca 2 takbir, ya, kemudian sujud. Jadi Allahu Akbar sujud. Naam. Ini menurut Al-Imam Hanafi rahimahullah. Adapun pendapat Imam Syafi'i lain lagi. Wada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada sujudnya, ada salamnya, ya. Di Allahu Akbar terus sujud, terus salam. Kalau Imam Hanafi tadi, di Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, sujud. Nah, jadi sujudnya di antara dua takbir tadi. Ada yang menyatakan sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah, langsung saja, ya. Kalau di luar sholat takbir Allahu Akbar langsung sujud. Tidak ada bacaan khusus dalam sujud syukur itu, sehingga boleh membaca doa apapun yang berkaitan dengan apa ini, tanda syukur. Alhamdulillah alladzi binikmati tatimus sholihat, gitu ya. Nah, atau alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Atau membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Nah, tidak ada doa khusus. Nah, adapun apakah disyariatkan untuk menghadap ke kiblat? Jawabannya tidak wajib, tapi afdal menghadap kiblat. Nah, sebagaimana sujud-sujud dalam sholat. Dan ini yang harus kita biasakan, ya. Di samping kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat, kita juga apa ini? Melakukan gerakan sujud syukur. Nah, ketika apa ini? Mendapat kenikmatan atau selamat dari mara bahaya, musibah. Barakafikum. Apapun kenikmatan itu. Itu kan ada berita naik pangkat. Wah, itu kan nikmat gak itu? Nah, karena naik pangkat, secara otomatis naik gaji, ya kan? Nah. Atau ketika ada pengumuman PHK, pemberhentian hubungan kerja, semua temannya itu namanya tersebut, semuanya kita PHK kecuali fulan. Nah, fulan itu ialah kita. Ketika terhindar dari mara bahaya, dari musibah PHK, langsung sujud syukur, ya. Begitu. Apakah hal ini terkait dengan diri kita saja ataukah terkait dengan yang lain juga? Terkait dengan istri kita atau anak kita, ya. Nah, yang mendapatkan kenikmatan atau selamat dari mara bahaya, kita juga mensyukurinya dengan sujud syukur tadi itu. Walaupun itu terkait dengan istri kita atau anak kita atau orang tua kita. Nah, barakallahu. Selanjutnya, bab yang ke-212, babu fadli qiyamil lail. Bab keutamaan sholat malam. Sholat malam disebut qiyamul lail karena dilakukan setelah bangun tidur, makanya diistilahkan dengan qiyamul lail. Nama lain sholatul lail atau sholat tahajud. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan 3 ayat dalam masalah ini. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 79. Qala Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam, hendaknya engkau melakukan sholat tahajud untuk menambah pahala dan derajatmu, atau kewajiban sebagai tambahan untukmu. Semoga Rabbmu membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Nafilatan lak, ini maknanya adalah kewajiban untuk Nabi. Karena memang sholat tahajud itu wajib untuk Nabi, ya. Dan itu kekhususan untuk beliau, kekhususan yang bersifat wajib. Adapun untuk umatnya, hukumnya cuma sunnah, tidak sampai wajib. Jadi kekhususan bukan pada sholat tahajudnya, tapi hukum wajibnya. Untuk Nabi wajib, untuk umatnya apa ini? Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, para ulama ahli tafsir banyak yang menyatakan itu adalah syafaatul kubra. Nabi diberi wewenang untuk maju menghadap Allah Subhanahu wa taala agar hisab segera digelar setelah umat manusia berdiri dalam penantian yang cukup lama. Dan para nabi dan rasul yang lain angkat tangan. Tidak ada yang berani maju, karena memang itu tempat istimewa untuk Nabi SAW. Beliaulah yang maju menghadap Allah Ta'ala di bawah ars, ya. Taib. Nah, di sini ada minal lail, minnya itu maknanya sebagian, tidak sepanjang malam. Berarti sebagian malam. Kebanyakan dilakukan oleh Nabi sepertiga malam terakhir, yakni yang mendekati waktu subuh. Kemudian dalil ayat yang kedua, surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang salih, mereka ketika malam sepertiga terakhir, na'am, menjauhkan sisi-sisi tubuh mereka dari tempat tidur mereka untuk sholat. Jadi maknanya tatajafa junubuhum 'anil madaji, itu adalah yaqumuna yusalluna fil lail, bangun untuk sholat malam. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sholih, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan sholat malam, berusaha untuk menjauhkan badan mereka dari tempat tidur agar bisa bangun sholat malam. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa, mereka sedikit tidurnya di malam hari. Naam. Yakni dikurangi untuk sholat malam, gak dipakai tidur sampai habis, ya. Nah, jadi sepertiga malam pertama itu mulai ba'dal maghrib, ya, sampai menjelang tengah malam. Kemudian sepertiga yang kedua, nah ini, tengah malam sampai menjelang akhir malam. Kalau sepertiga terakhir, yaitu akhir malam menjelang subuh. Nah itulah waktu yang biasa digunakan untuk sholat tahajud. Sehingga tidur mereka di malam hari tadi berkurang, ya. Nah, tidak tidur semalam suntuk, tapi ada sebagian waktu tidurnya dipangkas untuk sholat malam. Ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga ayat tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan sholat malam itu akan diangkat derajatnya di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, orang yang rajin sholat malam dianggap sebagai orang yang sholih. Orang yang sholih, yang serius dalam beramal sholih, itu ditunjukkan pada kebiasaannya melakukan sholat malam. Orang kalau rajin sholat malam sudah semestinya rajin sholat lima waktu, ya. Nah, ditambah dengan sholat malam tadi. Yang ketiga, orang yang rajin sholat malam itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang ketakwaannya rendah, ini malas sholat malamnya. Orang takwanya bagus, rajin sholat malam. Insya Allah, ya. Jadi ayat ini merupakan pengingat untuk kita semua, menegur kita semua. Kita ini sudah layak apa tidak disebut sebagai orang sholih, sebagai orang yang bertakwa. Layak apa tidak kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti. Buktikan dengan sholat malam. Kalau tidak, berarti masih jauh dari harapan. Semoga diberi kemudahan oleh Allah SWT. Barakofikum. Terus berusaha, ya, untuk bisa sholat malam. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini cukup banyak. Yang pertama adalah hadis yang ke-1161. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu Faqultu lahu, lima tasma'u hadha ya Rasulullah, waqad ghufira laka ma taqaddama bidambik wa ma ta'akhar. Qala afala akunu abdan syakura. Tafakul alaih. Wa alil mughirah nahwu mutafakul alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat malam sampai kedua kakinya itu pecah-pecah. Maka aku pun bertanya kepada Rasul, "Kenapa wahai Rasulullah Anda melakukan ibadah seperti ini beratnya? Padahal telah diampuni dosa-dosa Anda, baik yang dulu maupun yang akan datang." Maka beliau menjawab, "Tidakkah aku boleh ya menjadi hamba yang bersyukur?" Naam. Muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah juga seperti itu, muttafaq alaih. Nabi memang wajib, ya kan, sholat malam, dan beliau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Saking lamanya berdiri, kakinya sampai pecah-pecah. Ya, Aisyah bertanya, "Kenapa ada kok seperti ini ibadahnya berat, sampai kakinya pecah-pecah? Ya, padahal dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang." Beliau mengatakan, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Nah, di sini ikhwan fillah a'azzakumullah menunjukkan bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan sholat malam walaupun enggak wajib. Mengapa kok harus sungguh-sungguh? Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Tanda orang itu bersyukur adalah semakin rajin ibadahnya, semakin semangat ibadahnya, enggak malas semakin malas, ya. Betapa banyak kita sudah mendapatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kelapangan rezeki sudah kita nikmati. Maka sebagai tanda kita bersyukur, kita semangat ibadahnya. Di antaranya ialah sholat malam. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, rajin ibadah dan rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia butuh pahala yang banyak sebagai modal nanti dari kiamat, maka dia harus banyak beramal soleh. Harus rajin. Dan juga rajin taubat dan istighfar. Padahal dia itu orang solih. Dosanya sedikit, ya kan? Amalannya banyak. Tapi kok rajin taubat, rajin istighfar? Sebagai tanda syukur. Nah, beda dengan orang-orang yang keimanan dan ketakwaannya rendah. Seolah-olah dia tidak butuh pahala di akhirat nanti. Tapi angan-angannya tinggi masuk surga, ya. Nah, dosanya banyak. Tapi tidak tobat, tidak istighfar. Kenapa? Meremehkan. Berarti tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita dengan semakin semangat ibadah, Itu berarti menunjukkan kita syukur kepada Allah. Nah, ada yang bertanya, jika setelah tahajud dan witir, doa yang bagaimana yang dianjurkan, yang dipanjatkan? Jadi setelah sholat tahajud dan witir, ini zikirnya yang dianjurkan setelah witir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang terakhir itu dikeraskan, ya. Ada yang memberi tambahan dengan riwayat yang lain, Rabbil Malaikati Warruh, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Adapun doa, maka saat itu adalah waktu-waktu mustajab. Sehingga kita doa apapun yang kita mampu, ya, apa yang kita inginkan. Nah, kebanyakan orang-orang soleh dulu, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika sahur, mereka banyak istighfar. Waktu-waktu sholat tahajud, waktu-waktu sahur, ya, banyak permohonan obat dan istighfar, ya. Rabbi firli warhamni watub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berilah rahmat aku, patub alaiya, dan terimalah taubatku, innaka tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha memberi taubat dan maha memberi rahmat. Atau Rabbi inni dzalamtu nafsi zulman katsira fahfir li maghfiratam indik innaka antal ghafur rahim. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, inni dhalamtu nafsi dhulman katira, sungguh aku banyak berbuat dolim, fahfir li maghfiratam indik, ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu, innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau ialah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Atau kalau terlalu panjang, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon kepada Allah ampunan dan bertobat kepadanya. Atau rabbi firli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, begitu, ya. Nah, atau kalau ditambah dengan mendoakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, begitu. Cukup banyak permohonan tobat dan ampunan atau istighfar, itu kuncinya. Kenapa kok enggak minta yang lain, yang lebih banyak? Kok tobat, istighfar? Kenapa para salaf kok saat itu justru memperbanyak tobat dan istighfar? Padahal siapa saja yang memohon kepadaku agar aku kabulkan, ya, kata Allah Ta'ala. Ternyata itu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala menjelaskan, kalau Allah Ta'ala itu sudah menerima tobat kita dan mengampuni dosa-dosa kita, itu apapun permintaan kita itu akan dikabulkan, walaupun kita tidak menyebutkannya. Itu rahasianya. orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda ya. Oh begitu. Paling tidak kalimat taubat dan istighfar itu kalimat terakhir yang kita ucapkan. Sehingga dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Ta'ala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu. Tapi boleh juga, mohon ya Allah, berilah aku rezeki yang lapang ya Allah. Biasanya aku jualan sehari laku 50 botol. Tingkatkan income-ku ya Allah menjadi 100 botol per hari. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya Allah, aku sudah bekerja bertahun-tahun, enggak naik-naik pangkatnya, tapi anakku terus bermunculan. Tiap tahun istriku melahirkan, ya Allah, bila aku kenaikan pangkat setinggi-tingginya sehingga gajiku semakin banyak dan mencukupi kebutuhan keluarga. Enggak masalah. Ya. Nah, ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala di saat itu ya. Nah. Tapi beda ya dengan para salaf. Oh. Ini itu biasa. Bukan sesuatu yang masalah bagi mereka ya. Nah, masalah kekurangan ekonomi bagi mereka itu bukan sesuatu yang masalah ya. Sehingga mereka justru mengutamakan taubat dan istighfar tadi. Wa bil asharihum yastaghfirun. Nah. Ternyata itu rahasianya. Kalau Allah telah menerima taubat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, semua hajat-hajat kita akan dipenuhi walaupun kita tidak melafadzkannya. Dan kalau itu menjadi kalimat terakhir kita, sebuah keberuntungan ya, matinya husnul khatimah. Dosa-dosanya yang banyak diampuni oleh Allah Ta'ala. Taib. Yang kedua, bagaimana jika witir saat sedang dikerjakan ternyata adzan subuh berkumandang, apakah sah witirnya? Kalau kita memulai witir sebelum adzan subuh dan dapat satu rakaat, kemudian adzan subuh, maka sah witir kita. Tapi kalau masih baru takbir Allahu Akbar wadzan, berarti sudah habis waktunya ya. Nah, enggak sah witirnya. Apakah dalam tahajud boleh sambil menangis terseduh-seduh? Apakah itu sah karena takut tidak fokus dalam sholatnya? Ya syaratnya yang fokus nangis, Allahu Akbar, habis itu salam langsung, assalamualaikum gitu. Nangis-nangis itu boleh ya, tapi kalau nggak fokus ya itu menyebabkan sholatnya rusak ya. Nah, takbir habis itu nangis terus itu lupa langsung salam, masih berdiri assalamualaikum. Ya, nah, jadi harus bisa mengendalikan diri ya. Nah, barakofikum. Taib, jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.